الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bismillah ta'ala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah fi Daw'il Masadir Al-Asilah karya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad Hafizahullah ta'ala. Melanjutkan kembali pembahasan kita masih berkaitan atau masih tentang penganiayaan secara fisik, ya. Yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy terhadap kaum muslimin secara umum, ya. Dan para budak dari kalangan kaum muslimin secara khusus yang ada di Mekah, ya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan, di antara budak-budak yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Al Yasir, keluarga Yasir, dan juga ada Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Juga ada di antara mereka atau selain mereka, selain dari keduanya, ada sahabah yang bernama Khabab ibn Al-Arad. Nama beliau adalah Khabab ibn Al-Arad ibn Jundalah ibn Sa'ad ibn Khuzaimah Bani Tamim atau At-Tamimi. Dan dikatakan juga bahwa orang ini atau sahabat ini berasal dari Khuza'ah, sehingga nisbahnya Al-Khuza'i. Khabab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu subiya fil jahiliyah, merupakan seorang yang ditawan, tawanan pada masa jahiliyah, yang kemudian dijual beli, ya, dijual belikan di Mekah. Wa kana maula li ummi Anmar al-Khuzaiyah, yang merupakan budaknya Ummu Anmar Al-Khuzai. Ada yang mengatakan selain itu. Summa halafa Bani Zuhrah, kemudian Khabab bergabung, ya, berkoalisi, ya, dengan Bani Zuhrah, ya. Beliau ini memiliki profesi yang lain dibandingkan budak-budak yang lainnya. Disebutkan di sini kana ya'malu qainan aw haddadan fi sina'atil asinnah. Khabab dia memiliki kemampuan sebagai pandai besi, ya, profesi beliau. Ya'malu qainan, beliau berprofesi sebagai pandai besi. Fi sina'atil asinnah, dalam pembuatan senjata tajam. Jadi bukan hanya pandai besi bikin perabotan, tapi di sini fisina atil asinnah, dalam membuat senjata tajam. Wa bi khasatin asyuyuf, lebih khususnya beliau pandai membuat pedang. Wa kana minas sabiqin al awwalina ilal Islam, dan beliau merupakan orang yang awal-awal masuk Islam. Wa innama azhara islamahu laqa sulufan syatta minal azabi fil mali wan nafs. Ketika Khabbab bin al-Arad menampakkan keislamannya, beliau menemukan atau bertemu dengan berbagai macam siksaan, baik siksaan itu pada hartanya maupun pada jiwanya. Dimna sa'iril mustad'afin, sebagaimana orang-orang lemah yang lainnya. Wa mimma ru'ya fi dzalika, dan di antara yang diriwayatkan kisahnya tentang Khabbab, annahum ya'kanu ya'khudhuna bi sya'ri ra'sihi fayajzibunahu jazba. Ya. Di antara siksaan yang mereka lakukan terhadap Khabbab adalah mereka menarik rambut kepalanya dengan tarikan yang kuat. Wa yalwuna unuqahu bi'unufin. Kemudian melingkarkan tangan mereka di lehernya dengan keras. Ya, tarik kepala rambutnya, ya, kemudian dicekik dengan tangannya. Wa adja'uhu marratin adidatin ala sukurin multahibah. Dan bahkan pernah direbahkan berkali-kali di atas batu yang panas, batu yang sudah terjemur di panas terik matahari, ya, tengah siang-siang, ya, direbahkan Khabbab ini berkali-kali sih di atasnya. Summa wada'u 'alaihi hajaran, bukan hanya itu, sudah diletakkan, direbahkan di atas batu yang panas, ditimpakan batu panas lagi di atasnya, di atas perutnya. Hatta la yastati'u ayyakum, sampai dia tidak bisa berdiri. Berarti batu yang menimpanya adalah batu yang sangat besar tentunya. Wa awqadulahu naran wa wada'uhu 'alaiha. Tidak cukup sampai di situ, mereka menyalakan api, ya, menghidupkan api dan diletakkan api tersebut di atas batu-batuan panas tadi. Fama atfaaha ila wadaqa zahrahu. Dan tidaklah padam api tersebut melainkan setelah punggung Khabbab terbakar. Kama dzakara Khabbabun nafsuhu, sebagaimana kisah ini yang Khabbab ceritakan, ya, pada para sahabat lainnya. Waqad kashafa an dhahrihi wa ara athara dzalika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah suatu ketika beliau singkapkan punggungnya dan diperlihatkan bekas siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dzakara an aidan annahum kanu yaj'unahu 'ala radaf. Ya. Dalam riwayat lain sebutkan beliau pernah juga, ya, siksa dengan diletakkan di atas batu yang panas. Wa ma'a dzalika lam yanalu minhu ma aradu. Dengan siksaan yang dahsyat tadi, tetap saja mereka, orang-orang kafir Quraisy, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kekufuran. Nah, dari sahabat Khabbab bin al-Arad. Walahu kisratun masyhuratun ma'al As ibn Wa'il. Juga ada kisah yang masyhur, yang terkenal, ya, ketika bersama dengan Al-As bin Wa'il ada muamalah situ. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga dari selain duanya, min hadisi Khabbab bin nafsihi, dari kisahnya Khabbab itu sendiri yang menceritakan. Qala kuntu qainan bi Makkah fa amiltu lil As ibn Wa'il as-Sahmi sayfan. Aku dahulu adalah seorang pandai besi di Mekah. Suatu ketika aku membuatkan pedang untuk Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Faji'tu ataqadahu. Nah, kemudian setelah jadi pedangnya, meminta tagihannya. Ini pedangnya sudah jadi, mana bayarannya? Ya. Faqala, kata Al-As Ibni Wa'il, la u'tika hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan membayar tagihanmu sampai engkau kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kata Khobab, la akfuru bi Muhammadin hatta yumituka Allah summa yuhyika. Kata Khobab, aku tidak akan kufur dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mematikanmu kemudian menghidupkanmu. Aku tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun Allah mematikanmu kemudian menghidupkanmu. Qala, kata Al-As bin Wa'il, idza amatani Allah tsumma ba'athani waliya malun wa waladun fa sa'aqdika. Kata Wa'il, kata Al-As bin Wa'il, jika Allah Subhanahu wa taala mematikanku kemudian menghidupkanku kembali, kemudian aku diberikan harta yang banyak dan juga aku diberikan anak-anak, maka barulah aku akan membayarnya. Jadi nunggu dimatikan kemudian dihidupkan lagi dan aku memiliki uang, memiliki anak, baru aku akan bayar tagihan. Ini kata Al-As bin Wa'il. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang kisah ini firman Allah Azza wa Jal dalam surat Maryam, ya. Afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Bilalah kalian melihat orang yang kufur dengan tanda-tanda kekuasaan kami, dan dia mengatakan seandainya, dan dia mengatakan pasti, ya, la utayanna, pasti aku akan diberi harta dan anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, attala al ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda. Apakah modelan orang ini itulah orang yang bisa melihat yang gaib, atau orang ini sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menagih janjinya, aku akan hidupkan, ya, dan akan diberikan harta dan anak. Nah, wa indama istaddal bala bi khababin wa ikhwanihi almuslimin almustad'afin syakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam halahum. Ketika mereka, ya, Khobab dan saudara-saudara kaum muslimin yang lemah lainnya mendapatkan siksaan yang berat, yang besar, ya, mereka mengeluhkan ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam, mengeluhkan keadaan mereka. Faqad rawal Bukhari an Khobab qawluhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khobab, ya. Beliau mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami pernah mengeluhkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau sedang berselimut dengan kain bludru yang dia miliki di bawah naungan Ka'bah. Faqulna lahu, kami katakan kepadanya, ala tantasir lana, ala tada'u lana, tidakkah engkau menolong kami wahai Rasul, dan tidaklah engkau berdoa untuk kami supaya kami mendapatkan kelapangan, ya, selamatan dari siksaan, ya. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam, kana rajulu fi man qablakum. Dahulu ada seorang di masa lalu, ya, orang-orang sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ard, digalikan, ya, dibuat lubang untuknya di tanah, fayuj'al fihi, kemudian orang itu ditaruh di dalamnya, ya, fayuja'u bil minsar, kemudian didatangi, ya, kepada orang tadi dengan gergaji, fayudau ala ra'sihi, kemudian diletakkan di atas kepalanya, ya, fayusaku bisnetain, kemudian dibelahlah dengan gergaji tadi orang tersebut, kepalanya menjadi dua, ya. Wama yasuddahu dhalika an dinihi, dan siksaan tadi sama sekali tidak pernah menjadikan orang yang disiksa tadi berniat untuk meninggalkan agamanya. Ya. Juga ada yang lainnya, wayum satu bi amsatil hadid. Ya. Ada orang yang lainnya yang disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi min azmin aw asabin wa ma yasuddahu dzalika an dinihi. Disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging-dagingnya, ya, sehingga terlihat saraf-sarafnya. Dan siksaan itu tidak membuat orang ini, ya, di masa lampau ketika disiksa, tidak membuat mereka berniat sedikit pun untuk meninggalkan agamanya. Ya. Wallahi la yatamanna hadzal amra hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah aw dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Ya. Demi Allah, semua itu, ya, siksaan tadi akan terus terjadi, ya, sampai ada seorang penunggang, ya, yang berjalan dari Sana'a sampai Hadramaut. La yakhafu illallah, dalam keadaan dia tidak takut, ya, jalan sepanjang Sana'a sampai Hadramaut. Sana'a Hadramaut itu lumayan jauh, ya, berjam-jam. Nah, dalam keadaan dia tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak takut, ya, gembalaannya, domba-dombanya hilang, ya, dari serigala. Nah, walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian terlalu terburu-buru. Ini tanggapan Rasul alaihi salatu wasalam ketika mendapat keluhan siksaan yang menimpa orang-orang mustadafin. Ya, benar dan kita. Ya, kita sudah diletakkan di atas batu yang panas, ya, dicekik leher kita sampai mau mati. Ya, kemudian kita melapor, kita ternyata belum ada apa-apanya dengan orang-orang sebelum kita, ya, yang mana mereka sampai di gergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua, ya, kemudian disisir dengan sisir besi sampai mengelupas daging-daging kita, ya, belum ada apa-apa. Ya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, dan ini akan terus terjadi. Gitu kan. Maka bersabarlah, ya, jangan terburu-buru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dal 'amatul mawalil mustad'afin, keumuman budak-budak yang lemah. Kalau tadi disebutkan secara spesifik mereka, ya, personnya. Sekarang secara umum, di antara mereka ada Hamamah, ibu dari Bilal bin Rabah. Juga ada Amir ibn Fuhairah, ada Ummu Ubais, ada Zunairah atau Zinnirah, bisa dua-duanya. Ada juga An-Nahdiyah dan putrinya. Ada juga budak dari Bani Adi. Ada pula yang lainnya, allatika yu'adzibuha Umar bin Khattab qabla ay yuslim. Yang mana mereka ini merupakan orang-orang yang pernah disiksa oleh Umar bin Khattab sebelum Umar masuk Islam. Wajariyatu Bani Mu'ammil, dan juga budak perempuan dari Bani Mu'ammil. Waqad a'taqahum Abu Bakrin jami'an, yang mana nama-nama tadi merupakan budak-budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa indama ra'a Abu Quhafata ibnahu Abu Bakrin ya'tiku ha'ulail mustad'afin, ketika ayahnya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, melihat anaknya membebaskan dan memerdekakan orang-orang yang lemah tadi, budak-budak yang lemah tadi, dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni araka ta'tiku riqaban di'afa, aku melihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah, buat apa? Falau annaka iz fa'alta ma fa'alta a'takta rijalan juludan yamna'unaka wa yakumuna dunaka. Seandainya engkau benar-benar melakukan apa yang engkau lakukan, yaitu dengan memerdekakan laki-laki yang lemah, ya, itu hanya akan mendatangkan bala setelahnya. Juludan yamnaunaka wa yaqumuna dunaka. Suatu saat mereka akan membelot kepadamu. Qala Abu Bakr, maka jawaban Abu Bakar apa? Ya abati, inni innama uridu ma uridu lillah azza wajalla. Wahai ayahku, sungguhnya apa yang aku lakukan ini tidaklah aku lakukan kecuali untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunlah ayat surat Al-Lail, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang menyedekahkan hartanya, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan adanya pahala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka benar-benar kami akan siapkan untuknya jalan yang mudah. Sampai firman Allah Azza wa Jal, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dalam keadaan tidak ada seorang pun di sisinya yang harus dia bayar atau dia harus dia balas dari nikmat yang telah diberikan orang-orang. Tidak ada satu orang pun yang harus dia balas sebenarnya. Illa btigha wajhi rabbil a'la. Tidaklah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar melainkan hanya untuk mendapatkan wajah Rabb al-A'la. Wala sawfa yardha, dan benar-benar dia akan mendapatkannya. Waqad usiba basaru Zunairah hina ataqaha Abu Bakrin. Di antara budak-budak yang dimerdekakan Abu Bakar ada yang namanya Zunairah. Dan ketika dimerdekakan oleh Abu Bakar, Zunairah ini matanya sudah buta. Lagi-lagi orang Quraisy berkata kepadanya, ma azhaba basaruha illa Lat wal Uzza. Tidaklah yang menghilangkan pandanganmu atau yang membutakanmu melainkan adalah perbuatan Lat wal Uzza. Apa kata Zunairah? Kazabu wa baitullah. Sumpah mereka ini berdusta. Sumpah kalian ini berdusta. Ma tudurran ma tadurrani Allat wal Uzza wa ma tanfa'an. Sungguhnya Lat wal Uzza tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Maka ketika itu faraddallahu basaraha. Allah kembalikan penglihatannya. Jadi karena kan keteguhan dan kekokohan iman yang ada pada mereka sehingga mereka mendapatkan balasan seketika itu juga. Wa kana aflah Abu Fukaihah maula li bani Abdiddar kanu yasuddunahu bil habli min rijlihi summa yajurrunahu 'alal ardi liyafinuhu 'an dinihi. Juga ada budak yang lainnya bernama Aflah, Abu Fukaihah, budak dari bani Abdiddar, yang mana mereka, yakni orang-orang kufar Quraisy, mengikat dia dengan tali di kakinya, kemudian diseret di atas tanah. Liyaftinuhu an dinihi. Mereka berharap supaya Aflah ini meninggalkan agamanya. Tapi mereka tidak ada yang berhasil menjadikan para budak-budak yang lemah ini yang mereka siksa dengan siksaan yang dahsyat. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah ini? Disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, hafizahullah, rubbama yatasa'alul mar. Barangkali ada yang bertanya-tanya, fima hadzal azab alladzi lakiyahu rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa hum alal haq. Dari siksaan yang menimpa Rasul, para sahabatnya, dalam keadaan mereka berada di atas al-haq. Tentu bertanya-tanya, kenapa? Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala jaga? ولماذا لم يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده وفيهم رسوله. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan kepadanya dalam keadaan mereka, yakni rasul dan para sahabatnya, merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, di tengah-tengah mereka ada rasulnya, ya, ada utusannya. Mengapa tidak Allah jaga? Al-jawab, anna awwala sifatin lil insani fid dunya annahu mukallaf. Ya, bahwasanya sifat pertama yang ada pada manusia ketika dia hidup di dunia adalah dia mukallaf. Mukallaf artinya dia dibebani tanggung jawab. Wa amrun bidda'wati ilal Islam wal jihad li'ala'i kalimatihi min ahammi muta'alliqati taklif. Dan perintah untuk berdakwah kepada Islam dan berjihad untuk menegakkan kalimatnya, ini merupakan kewajiban seorang mukallaf. Wa taklifu min ahammi lawazimil ubudiyyati lillah. Dan tanggung jawab ini merupakan perkara yang penting, perkara yang harus dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ubudiyatul insan lillah daruratun min darurati uluhiyatihi. Dan peribadahan seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu yang lazim, yang harus dia tunaikan. Ya. Nah, inilah sesuai yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad iltazamatil ubudiyatu izan at-taklif wal tazama at-taklifu tahmilul masaq wa mujahadatun nafsi wal ahwa wasumud fi wajhil fitani wal ibtilaat, ya, merupakan keharusan yang diberikan atau dirasakan bagi seorang mukallaf, ya, itu dia harus memikul beban, ya, tanggung jawab, tentu ada beban di situ, ya, memikul kesusahan, ya, dan juga dia harus berusaha melawan dirinya dan juga hawa nafsunya. Wasumud fi wajhil fitan, dia juga harus kokoh ketika menghadapi fitnah, waliptilaat, dan cobaan-cobaan. Ya, ini kewajiban kita sebagai manusia yang diberikan beban, taklif. Ya, kita akan senantiasa dihadapi dengan berbagai macam fitnah dan cobaan. Dan kita senantiasa diuji untuk memerangi diri kita sendiri, ya, memerangi rasa malas yang ada pada diri kita, memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita, dan juga bersabar. Wal fitnatu wal ibtila huma al-mizan alladhi yumayyizu as-sadiq anil kadhib. Fitnah dan cobaan, keduanya merupakan barometer, ya, yang bisa membedakan antara orang yang jujur dari orang yang dusta. Wa fi dzalika, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja, ya, untuk mengatakan amanna, kami beriman, dalam keadaan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa saja orang yang jujur, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapa saja orang-orang yang dusta. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Tidaklah kalian mengira, apakah kalian mengira akan masuk surga dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat darimu atau dari mereka, alladhina jahadu minkum, orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian, wa ya'lamu as-sabirin, dan mengetahui orang-orang yang sabar. Wa madama al-amru kadzalik falayan bagi lil muslim ayyatawahhamal ya'sa. Selama kita mengetahui bahwasanya kita hidup di dunia ini penuh dengan cobaan dan fitnah, dan kita diperintahkan untuk bersabar, diperintahkan untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut ya, dalam rangka menguji apakah kita termasuk orang-orang yang jujur dalam beragama, atau kita hanya berdusta dalam agama kita, dalam beragama. Nah, kalau kita mengetahui itu semua, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk putus asa. Ya. Idza ma'ana syai'an minal masaqati wal mihnah, ketika menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Bal al-aqs, akan tapi harusnya sebaliknya. Wal munjasimu ma'a tabi'ati hadzaddin. Cobaan dan ibtila, fitnah itu senantiasa ada ya, dalam agama ini. Ai inna 'alal muslimin ayastabsiru bin nasri. Tapi hendaknya orang-orang muslimin ya, mereka mengingat kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya, kepada mereka. Kullama ra'u annahum yatahammaluna mazidan minadurri wan nakabat. Ketika mereka menghadapi ya, cobaan yang berat. Sa'yan ila tahqiqi amri rabbihim, dan mereka berusaha untuk merealisasikan perintah Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajalla burhanu dzalika, dan ini nampak dalam firman Allah Azza wa Jal, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga. Walam ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kalian dan belum datang kepada kalian ya, cobaan seperti orang-orang yang lalu sebelummu. Ya, engkau mengira engkau akan masuk surga dalam keadaan engkau tidak pernah diberikan cobaan, ini tidak mungkin. Ya. Dan engkau belum mendapatkan cobaan sebagai orang-orang yang lalu. Ya. Masat humul baksa, mereka mendapatkan malapetaka, wadzorro, mendapatkan kesengsaraan, wazulzilu, digoncang keimanan mereka dengan berbagai cobaan tersebut. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu, sampai-sampai rasul di antara mereka dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Ya. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat dengan cobaan kita. Ya. Dekat dengan berbagai macam fitnah yang menimpa kita. Ya. Jam berapa? Udah 5 menit lagi. Nah. Hah? Udah bisa. Ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Wallahu taala alam bisawab. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin ya, apalagi kita di bulan puasa, bulannya mujahadatun nafsi wal hawa. Bulannya kita memerangi hawa nafsu dan memerangi diri kita dari segala hal yang bisa mengurangi ibadah puasa kita. Ya, bisa diambil pelajaran mereka, orang-orang yang disiksa secara fisik ya, terlihat nyata, mereka bisa bersabar dan mampu menahan rasa letih, rasa haus. Bahkan Bilal pernah disiksa dengan tidak diberikan air minum seharian. Gitu ya. Kita masih mending masih diberikan air minum ada lagi. Gitu ya. Nah ya, dan mereka masih bersabar dan bisa kokoh di atas agama Islam. Apalagi kita ini di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya, kita sedang melatih diri kita untuk sedikit sekali merasakan apa yang menimpa orang-orang terdahulu. Ya. Nah, ya semoga bisa diambil pelajaran sehingga kita bisa lebih bersabar dalam menghadapi puasa kita. Apalagi anak-anak ya, sabar ketika berpuasa, jangan minta berbuka sebelum waktunya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaihi, wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. 8 lebih 1. 6 lebih 1.